memasuki jendela akhirat. فارتقي في الخير وارقى افقا انها العلياء تبغي مسلما انت عنوان لامجاد الهلا فاهجر الاوحال واصعد في السماء فاهجر الاوحال واصعد في السماء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Pendengar yang beriman, Imam Al-Mahdi, kemunculannya adalah salah satu tanda besar dari telah dekatnya satu masa di mana hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Dialah Al-Mahdi. Kabar akan kemunculannya telah menimbulkan banyak diskusi, juga telah menjadi kontroversi. Di sepanjang sejarah Islam, bahkan banyak pendusta dan orang-orang munafik yang mengaku bahwa dirinya lah Al-Mahdi. Lalu mereka mengumpulkan orang, kemudian terpengaruh oleh tipu daya muslihatnya dalam mengajak manusia untuk mengikutinya, sampai mereka mendapatkan pengikut yang banyak. Wallahiyadzubillah. Dan pendengar, sebagaimana telah kami janjikan di kesempatan yang lalu, maka kami kali ini akan sampaikan beberapa nama di antara para pendusta yang mengaku bahwa dirinya lah Al-Mahdi. Dan mereka adalah yang pertama, Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah, lahir tahun 259 Hijriah dan ia mati tahun 332 Hijriah. Kakeknya adalah seorang Yahudi bernasab kepada Baitu Majusi. Ia dicap sebagai pendusta dan pembohong atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia membayar para pengikutnya untuk menyebarkan kebohongannya. Ia memiliki kerajaan dan ia menguasai publik. Anak keturunannya berkuasa di wilayah Maroko, Mesir, Hijaz, dan Syria. Islam bertambah asing, hina, dan dilanda musibah karena mereka. Mereka mendakwahkan ketuhanan untuk diri mereka dan mendakwahkan bahwa syariat itu mempunyai sisi lahir dan batin. Mereka adalah raja-raja Syria Ar-Rafidah dan Al-Qaramithah Al-Batiniyah, musuh Islam. Di mana mereka adalah raja-raja Syria, mereka bertopeng bernasab dusta atas nama Ahlul Bait. Mereka pun menganut dan menyebarluaskan pemahaman sesat tersebut. Ulah mereka tetap ada sampai Allah Ta'ala mengutus Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan umat dari kejahatan mereka. Beliau memusnahkan dan membinasakan keluarga dan pengikut mereka di gunung-gunung dan di lembah-lembah tempat mereka. Itulah pendengar yang pertama yang mengaku-ngaku sebagai Al-Mahdi, Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Kemudian selanjutnya adalah Muhammad bin Tamurt yang lahir pada sekitar 485 Hijriah dan mati tahun 542 Hijriah. Dia seorang laki-laki munafik dan pembohong. Ia menyatakan diri secara dusta bahwa dirinya lah Al-Mahdi. Ia memercayakan beberapa temannya untuk tinggal di dalam kuburan dan memerintahkan mereka untuk mengumumkan kepada manusia bahwa ia adalah benar-benar Al-Mahdi. Sampai-sampai mayat saja mengatakan hal itu. Yang pada malam harinya, sebelum teman-temannya keluar dari dalam kubur, ia menimbun mereka hidup-hidup agar kebohongannya tidak terungkap. Kemudian selanjutnya adalah Mahdi Al-Furqah Al-Kaisaniyah. Bersamaan dengan itu juga, bermunculan cerita-cerita dan riwayat-riwayat yang tidak sahih, baik tentang kemunculannya maupun ciri-ciri Al-Mahdi. Namun terlepas dari itu semua, mengenai kemunculan dan keluarnya Al-Mahdi, dari riwayat yang sahih dan dapat dipercaya adalah dari timur, bukan dari sirdab atau bangunan di bawah tanah. Dia ditolong oleh penduduk timur atau Khurasan, dan mereka membawa bendera berwarna hitam seperti bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Al-Aqab. Kemudian ia mendatangi Baitul Haram atau Ka'bah dan ia dibaiat di sana. Sebagaimana dikabarkan melalui hadis sahih riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak bahwa Thauban berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian telah melihat bendera hitam yang keluar dari Khurasan, datangilah ia walaupun harus dengan merangkak di atas salju, karena di sana ada khalifah Allah Al-Mahdi." Dan pendengar yang budiman, dari berbagai hadis yang menggambarkan tentang kehidupan setelah kemunculan Al-Mahdi, dapat disimpulkan bahwa ia masuk ke Baitullah untuk mencari perlindungan, sehingga pasukan dari Syam beserta penguasanya sengaja mengikuti dengan maksud hendak memeranginya. Dikisahkan bahwa ketika penguasa negeri Syam itu dan bala tentaranya mengetahui atau mendengar Al-Mahdi telah dibaiat oleh orang-orang, maka ia ingin membinasakannya. Akan tetapi ketika pasukan baru sampai di suatu lembah antara Mekah dan Madinah, Allah membenamkan pasukan tersebut ke bumi dari ujung hingga pangkalnya, dan hanya sedikit dari mereka yang tersisa untuk memberi kabar kepada manusia tentang apa yang terjadi. Dikabarkan melalui hadis riwayat Abu Daud bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan terjadi pertikaian pada saat kematian seorang khalifah, yang bersamaan dengan itu ada seorang laki-laki penduduk Madinah lari ke Mekah. Setibanya di sana, penduduk Mekah menemuinya. Sebenarnya ia enggan, namun mereka tetap membaiatnya di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Lalu tak lama setelah itu, datanglah utusan dari Syam dan beberapa kelompok penduduk Iran untuk membaiatnya. Lantas, akan ada seorang pemuda bersama pamannya dari kabilah Kalb yang melawannya, dengan mengutus pasukan yang disebut pasukan Kalb. Namun laki-laki itu mampu untuk mengalahkannya, sekaligus meraih ghanimah yang melimpah. Setelah itu harta benda tersebut dibagi-bagikan, dan sunnah Nabi diterapkan di antara manusia. Islam saat itu menancap kuat dan tersebar di seantero bumi. Dan lelaki tersebut adalah Al-Mahdi, di mana ia akan berkuasa selama 7 tahun, kemudian wafat, dan kaum muslimin mensolatinya. Nah, pendengar yang budiman, dari isi hadis tadi dapat disimpulkan bahwa Al-Mahdi berada di Madinah sebagai buron khalifah atau penguasa waktu itu, yang ketika khalifah meninggal, barulah ia keluar menuju Mekah untuk mencari perlindungan atau lari. Lalu banyak manusia yang mendatanginya dan membaiatnya di Ka'bah sebagai khalifah, dengan maksud agar mereka bebas dari khalifah yang berkuasa saat itu, di mana kezaliman dan kesemena-menaan semakin menjadi-jadi pada masa khalifahnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa kemunculan dan keluarnya Al-Mahdi adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kaum manusia. Khalifah Syam mengirim pasukan Syam yang besar untuk melengserkan atau membunuhnya. Namun ketika pasukan tersebut sampai di sebuah padang pasir di antara Mekah dan Madinah, Allah membenamkannya sebagai wujud pertolongan bagi Al-Mahdi hingga ia menjadi khalifah untuk merealisasikan keadilan seperti yang dikehendaki Allah setelah kelaliman merajalela. Allah juga memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman sehingga kekayaan merata, ternak berkembang biak, dan harta berlimpah yang akan dibagikan oleh Al-Mahdi secara adil sehingga semua orang puas padanya. Isa bin Maryam alaihissalam turun pada zamannya, seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Al-Mahdi akan mempersilahkannya untuk mengimami sholat, namun ia menolaknya. Pada zaman Al-Mahdi pula, Dajjal akan muncul saat Al-Mahdi dan pasukannya sibuk dalam peperangan melawan Romawi dan Konstantinopel. Lalu, Isa dan Al-Mahdi akan bekerja sama untuk membunuh Dajjal. Dan sekali lagi, masa kekuasaannya Al-Mahdi tidak akan berlangsung lama, yakni tidak lebih dari 7 atau 8 tahun saja. Kemudian Al-Mahdi meninggal dan Isa alaihissalam berkuasa. Pendengar yang budiman, demikianlah kabar mengenai Al-Mahdi dan kekhalifahan serta kebijakan dan keadilannya. Sebagai bagian dari salah satu tanda akan kedatangan kiamat besar, dan pada pembahasan berikutnya, kita akan membicarakan tentang Al-Malhamah Al-Kubra dan penaklukan Konstantinopel. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat itu tidak akan terjadi hingga Romawi menguasai Amak atau Baik, dan pasukan dari Madinah yang terdiri dari orang-orang pilihan di muka bumi ini waktu itu menghadapinya. Ketika mereka berbaris, orang-orang Romawi berkata, biarkan kami dan orang-orang yang ditawan dari kami memerangi mereka. Lalu kaum muslimin berkata, tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian bersama saudara-saudara kami. Lantas mereka memerangi sehingga sepertiga dari kaum muslimin kalah dan lari mundur. Terhadap mereka, Allah tidak akan mengampuninya selama-lamanya. Sepertiga lagi terbunuh sebagai syuhada termulia di sisi Allah, dan sepertiga lebihnya mendapatkan kemenangan sehingga mereka tidak akan ditimpa fitnah selamanya. Kemudian Konstantinopel ditaklukkan. Saat mereka sibuk membagi-bagikan ghanimah atau harta rampasan perang, setelah mereka menggantungkan pedang pada pohon zaitun, setan berseru dengan berkata, Dajjal telah keluar, dan kaum muslimin ketika mendengar hal itu, mereka beranjak pergi, dan ternyata kabar itu tidak benar. Baru, ketika mereka sampai di Syam, Dajjal benar-benar keluar. Dan pada waktu itu, mereka bersiap untuk berperang seraya merapihkan barisan. Namun ternyata telah tiba waktunya salat, dan Isa bin Maryam turun lantas mengimami mereka. Jika Dajjal melihat keberadaan Isa, ia mencair seperti mencairnya garam di lautan. Sebagaimana dikabarkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwasannya kalau dibiarkan, pasti ia akan bisa mencair sampai binasa. Tetapi Allah berkehendak membunuhnya dengan tangan Isa bin Maryam, sehingga darahnya diperlihatkan di hadapan mereka dalam pertarungannya. Dan dalam riwayat hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa betapa dahsyat pertempuran tersebut, sekaligus sebuah peristiwa yang sangat menakutkan, di mana pada saat itu kaum muslimin memuncak ketika menghadapi Romawi dalam usaha untuk menaklukkan Konstantinopel. Mereka kaum muslimin tidak pernah merasa lemah, patah semangat, dan juga menyerah. Dan pendengar, seberapapun kuatnya musuh di akhir zaman, namun tetap Allah Ta'ala berkehendak mengakhiri dunia ini dengan kemenangan kaum muslimin. Walau dengan jumlah yang sedikit, bahkan Allah Ta'ala telah menyifati pengorbanan orang-orang yang berperang, mempertaruhkan jiwa mereka di jalannya, tanpa pernah merasa lemah, patah semangat, dan pantang menyerah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah jendela akhirat pada kesempatan kali ini. Jumpa kembali dalam rubrik yang sama, di waktu dan jam yang sama. Wallahu a'lam. أنجور الأوحال وصعاد في السماء أنجور الأوحال وصعاد في السماء أنجور الأوحال وصعاد في السماء.